kasih. Tapi semua ini beta sulia sendiri nyumi. Jangan si cari alasan lain, war bikin batul sepung salah. Tapi semua ini su jadi luka di beta pun. Semua ini su jadi.